Mitra Bisnis, setiap tahun menjelang Lebaran selalu dikebut perbaikan jalur mudik Pantura. Herannya, proyek perbaikan seperti ini sudah menjadi tradisi setiap tahun dan warga sekitar pun hafal dengan proyek rutin tersebut. Bahkan ada yang menyebutnya proyek abadi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Rianto. Pak Mahendra, apa komentar Anda melihat kondisi ini? Ya, permasalahan utama sih kalau menurut hemat saya, kita nggak mau bisa lebih pinter dari tahun sebelumnya gitu. Itu aja. Terus kedua, kita ini pandai sekali mendesain. Ya, kita pandai sekali mendesain bahwa sebuah infrastruktur itu berumur hanya setahun. Itu sangat pandai. Sementara kalau kita lihat di luar negeri itu, atau di negara-negara lain, masalah infrastruktur ini sebuah investasi jangka panjang. Di mana di situ tingkat kualitasnya menentukan tingkat efisiensi dari sebuah logistik cost gitu. Beda gitu, visinya beda. Sehingga investasi infrastruktur itu dibuat untuk tahan 20 tahun, 30 tahun, seperti itu. Saya coba ambil contoh jalan tol pertama yang kita bangun, dan itu cukup bagus, dan sampai sekarang masih mulus, Jagorawi. Jagorawi itu tol pertama kita yang cukup lumayan panjang, dan secara tata ruang, kemudian konstruksi, itu bagus. Nah, setelah itu saya belum lihat lagi ada tol sebagus itu gitu ya, dengan tingkat kualitasnya tentunya ya. Kita kalau jalan dari Jakarta ke Bogor itu untuk yang sisi sebelah kiri yang lama itu, kita belum pernah lihat ada lubang atau apa gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu maintenance-nya bagus atau dia punya desain yang bagus. Kemudian di tikungan-tikungan juga, dia juga membentuk kontur yang mengantisipasi tentang keamanan gitu. Kemudian kiri-kanan jalan juga luas gitu. Kita di jalan tol itu pandangan luas gitu. Enak melihatnya. Nah, di tempat lain saya belum lihat lagi gitu. Kalau bicara Pantura tadi, selama infrastruktur itu masih pakai jalur yang Pantura lama ya, sebelum belum masuk ke jalan tol ya, saya nggak ngerti itu konsepnya kok. Sangat ahli mendesain bahwa setelah diperbaiki itu setahun kemudian dirusak. Saya pernah tanya juga kenapa begitu, ternyata turunnya budget itu pun juga mendekati akhir-akhir atau mendekati tahun-tahun lebaran gitu, bulan-bulan hari raya gitu. Budgetnya turun itu mendekati itu, saya juga nggak ngerti kenapa begitu. Kemudian juga kontrol terhadap muatan truk yang lewat gitu ya. Kita dulu pernah mendapat satu peraturan bahwa jalur Pantura itu tidak boleh lebih dilewati oleh kendaraan berat dengan pergandarnya 10 ton gitu. Tapi secara kontrol saya nggak tahu apakah dilakukan atau tidak. Lalu menurut Bapak, strategi pembangunan seperti apa yang harusnya dilakukan terhadap jalur Pantura? Dua hal ya, saya bukan ahli di dalam konstruksi jalan ya, tapi seperti yang saya katakan tadi, kenapa kita tidak membangun jalan yang kita bisa desain untuk kuat sampai dengan 20 tahun gitu, ya kan? Daripada kita setiap tahun menganggarkan ya biaya yang tahun kemudian habis gitu. Coba aja biaya maintenance itu kali 20 tahun, kita tarik di depan gitu. Sehingga dana-dana untuk tahun berikutnya kan bisa kita gunakan untuk yang lainnya. Itu wajar saya bilang di dalam sebuah korporasi atau di dalam sebuah pengelolaan gitu ya. Sehingga tidak mengulang di tempat yang sama gitu. Maintenance dalam hal ini bukan maintenance secara kayak yang terjadi sekarang gitu ya. Suatu area berapa kilometer rusak total gitu. Kemudian law enforcement ya. Law enforcement itu bukan berarti ketika truk yang lewat melebihi kapasitas itu dengan membayar pungli selesai urusan gitu. Kalau ketika ingin ditegaskan, turunkan. Dulu ancamannya begitu, ketika melewati timbangan dan kemudian over, barang itu akan diturunkan. Dan kita patuh gitu. Tapi ada beberapa sementara pemain-pemain transporter yang nakal juga lewat, tapi diselesaikan melalui pungli itu. Gitu, itu nggak ada kontrol. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Rianto. Saya Wendy Lim.